lagu sendu yang ku cipta untuk dirimu seorang yang selalu ku puja. Dirimu yang enggan bicara ketika ku ajak bicara, resapilah lagu ini.